بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mempelajari agamanya. Kita akan kembali mempelajari kitab Tauhid karya Asy-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas dan membaca bab yang baru setelah sebelumnya kita menyelesaikan bab Maja'atul Ruqa wa Tama'in, bab mengenai keterangan yang datang tentang ruqyah-ruqyah dan tamimah-tamimah. Maka dalam pertemuan ini kita melanjutkan kepada bab yang berikutnya. Qala Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala: bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab mengenai orang yang mencari berkah dengan pohon atau dengan batu atau dengan yang sejenis keduanya. Wa qaulillahi ta'ala, demikian pula dengan firman Allah ta'ala, ini dalam surat An-Najm ayat yang ke-19 sampai ke-23. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى tilka idzan qismatun diza. Apakah kalian tidak melihat kepada Allah Tawal Uzza dan Manat sebagai berhala yang ketiga, yang lainnya? Apakah milik kalian anak lelaki, sedangkan untuk Allah anak wanita? Itu adalah pembagian yang tidak adil. Qala an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala farajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Beliau berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wilayah Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufr. Sementara kami adalah orang-orang yang baru saja keluar dari kekafiran. Walil musyrikin sidratun ya'rufuna indaha. Dan bagi orang-orang musyrik ada sebuah pohon bidara yang mereka beriktikaf di sisinya. Wa yarkuna biha ashihatahum, dan mereka menggantungkan padanya senjata-senjata mereka. Yuqalu laha zatu anwar, yang namanya disebut dengan zatu anwar, tempat gantungan. Famararna bi sidrah, lantas kami pernah melewati sebuah pohon bidar. Faqulna ya Rasulullah, maka kami berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dhat anwar kama lahum dhat anwar, jadikanlah untuk kami pohon dhat anwar sebagaimana mereka mempunyai pohon dhat anwar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, Allahu akbar, innama tanan, sungguhnya itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Qultum walladhi nafsi biyadih, kalian telah mengucapkan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat banu Israil li Musa, sebagaimana yang dikatakan oleh Banu Israil kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kami sebuah sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan-sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Musa alaihi salam mengatakan, sesungguhnya kalian adalah suatu kaum yang bodoh. Al-A'raf ayat 138. Kemudian beliau bersabda, la tarkabunna sanana man kana qablakum, niscaya kalian akan mengendarai, kalian akan menjalani kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang sebelum kalian. Rawahu Tirmidzi wa shahhahah. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Nah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Nah, pada jilid yang kedua, halaman 465. Qoy, Khwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, di hadapan kita adalah pembahasan yang sangat penting, yaitu mengenai tabarruk, mencari berkah dengan pohon atau dengan batu atau dengan yang sejenis keduanya. Sebelum kita membahas pembahasan tabarruk, perlu kita ketahui bahwa bab ini menunjukkan bahwa seorang mukmin, seorang muwahhid tidak boleh bergantung kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh bergantung kepada makhluk, apapun bentuk makhluk itu. Apakah bentuk makhluk itu pohon atau batu atau apapun juga. Karena tempat bergantungnya seorang yang mukmin atau seorang yang muwahhid adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahrihima. Orang yang bertabarruk dengan pohon atau batu atau yang sejenis dengan keduanya. Apa itu tabarruk? Ma huwa tabarruk? Apa itu artinya mencari berkah? At-tabarruk diambil dari kata al-barakah. Al-barakah. Sedangkan al-barakah hiya kasratul khair wa thubut. Kasratul khair wa thubut. Ya. Kebaikan yang banyak dan menetapnya kebaikan itu pada sesuatu. Disebut dengan al-barakah. Maka kalau kita sebut ini barakah, artinya apa? Bahwa ini kebaikannya banyak dan kebaikannya itu menetap, tidak hilang. Maka disebutlah dengan barokah. Kenapa makna al-barokah adalah kasratul khair wa thubut? Kebaikan yang banyak dan menetap. Karena al-barokah itu diambil dari kata al-birkah. Apa makna al-birkah? Al-birkah itu adalah bak air. Bak air yang menampung air itu punya dua kelebihan dibanding dengan aliran air. Apa dua kelebihan itu? Yang pertama adalah al-kasrah, yang kedua adalah al-thubut. Bahwa bak air itu punya kelebihan bahwa dia menampung banyak air. Kalau tempat aliran air, airnya mesti tidak banyak. Karena airnya selalu mengalir dan tidak menetap. Demikian pula yang kedua, wa thubutuh. Bahwa airnya menetap. Kalau aliran air, airnya akan mengalir dan hilang. Karena al-barakah diambil dari kata al-birkah, maka al-barakah itu berarti kasratul khair wa thubut. Berarti kebaikannya banyak dan menetap, eksis. Maka disebutlah dengan al-barakah. Ya. Jadi at-tabarruk huwa qalabu al-barakah. Ya. Berarti at-tabarruk qalabul barakah. Mencari barakah, mencari kebaikan yang banyak yang menetap. Tadi disebutlah dengan at-tabarruk. Nah, jadi barang siapa yang mencari berkah dengan pohon atau dengan batu atau dengan yang jenis keduanya. Mencari barakah itu ada dua jenis. Ya, secara umum ala sabilil ijmal al-barakah terbagi kepada dua. Ada yang bentuknya bi amrin syar'iyyin. Ada yang bentuknya berkah itu dicari dengan sesuatu yang disyariatkan. Apa contohnya? Misal banyak sekali. Seperti membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu banyak sekali barokahnya. Barang siapa yang berpegang dengan Al-Qur'an, maka akan selamat hidupnya di dunia wal akhirat. Sahih. Iya. Orang yang berpedoman dengan Al-Quran akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Barokah. Demikian pula orang yang membaca Al-Quran, likulli harfin ashru hasanat. Bagi setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Ada 10 kebaikan. Dan ini adalah barokah. Kenapa? Karena dia mempersingkat waktu, ya, menghemat tenaga, tapi kebaikannya banyak. Allah tidak membalasi orang yang membaca Al-Quran itu pada setiap huruf dengan satu kebaikan. Satu hurufnya 10 kebaikan. Bukan satu kata satu kebaikan, satu huruf. Bukan satu kalimat satu kebaikan, satu huruf. Bayangkan, satu kata itu ada berapa huruf? Terkadang ada 4, terkadang ada 5. Itu baru satu kata. Bagaimana dengan satu kalimat yang terkadang tersusun dari 2, 3, 4, 5 kata? Berarti kathratul khair wa tubuh. Berarti kebaikannya banyak dan menetap. Maka inilah barokah. Ya. Makanya Allah menyatakan di dalam surah Shad ayat yang ke-29, "Inna anzalna ilaika kitabun mubarak." Sungguhnya kami telah menurunkan kepada kitab yang diberkati. Nah, kemudian yang kedua, yaitu mencari berkah yang diperoleh dengan bi'amrin maksud. Bi'amrin maksud, yaitu dengan sebuah perkara yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Contohnya seperti apabila kita menggunakan sesuatu yang kebaikannya banyak, sesuatu yang sedikit tetapi keberkatannya banyak. Seperti apa yang terjadi di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau alaihi salatu wassalam mendapati sedikit makanan, tetapi makanan yang sedikit itu menjadi cukup untuk orang banyak. Berarti apanya yang lebih? Barokahnya. Ya, yang lebih adalah barokahnya. Di samping itu juga merupakan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, khawatir rahimani wa rahimakumullah. Kemudian barokah itu dipandang dari sisi turunnya, barokah itu bisa menjadi barokah yang sahihah, bisa pula menjadi barokah yang batilah. Bisa barokah itu adalah barokah yang benar, yang memang merupakan kebaikan yang banyak yang datangnya dari Allah. Bisa pula barokah itu adalah barokah batilah, mauzumah, yang hanya sekedar pengkhayalan dari syaitan atau bantuan dari syaitan dan bukan kebaikan dari Allah. Bagaimana kita tahu bahwa ini barokah sahihah, ini barokah batilah? Kita membedakannya dari orang yang mendapatkan barokah itu. Kalau orang yang turun kepadanya barokah adalah orang yang hidupnya berpegang dengan Al-Kitab dan Sunnah, ya, mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman salaf. Ya, perlu saya tambahkan dengan pemahaman salaf, karena itulah pemahaman yang benar. Ya, dan juga untuk menutup tuduhan sebagian orang supaya tidak salah paham. Supaya kita tidak dianggap hanya mengajak kepada Al-Quran wal Hadis. Baik, apabila orang itu berpegang dengan Al-Kitab was Sunnah ala sahih salaf, ketika dia menampakkan sesuatu yang dipenuhi dengan barokah, berarti barokahnya sahih. Ya. Seperti apa yang terjadi pada para ulama kita, ya, di mana mereka diberi keberkatan oleh Allah dengan umur yang pendek, tetapi kebaikannya dikenang sepanjang masa. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi rahimahullah? Ya. Yang disegani oleh kawan dan lawan. Yang kitab-kitab beliau diambil kemanfaatannya oleh ahlu sunnah dan juga oleh ahlu bidah. Seperti Riyadhus Shalihin, seperti Al-Arba'in dan yang lainnya. Dalam keadaan beliau rahimahullah umurnya pendek. Beliau termasuk ulama yang meninggal dalam usia muda. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Kalau agak mundur sedikit ke sini, yang hampir mendekati masa kita, seperti Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah, meninggal dalam usia 35 tahun. Tapi siapa yang tidak kenal dengan Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah? Ya. Seorang alim ulama sunnah dari wilayah selatan Saudi Arabia, Imam Tauhid. Karya-karya beliau dalam bab Tauhid adalah karya-karya yang sangat bermanfaat, dikenal di dunia Islam dalam usia yang muda, meninggalnya 35 tahun. Berapa usia kita sekarang? Hadhihi hiya baru. Saya saja lebih dari 35 tahun, tapi tidak mampu berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Barakatul umur. Ya, berarti berkahnya ini berkah yang sahih. Ya. Ada berkah yang batilah. Apa itu berkah yang batilah? Apabila berkah itu turun kepada salah seorang dari wali min awliya syaitan. Ya. Seperti yang biasa dianggap oleh sebagian manusia tentang seseorang yang sudah meninggal kemudian bisa mendatangkan keajaiban-keajaiban, ya. Apabila ada orang yang mau meminta kepadanya dan datang ke kuburannya, menyembelih di kuburannya, bernazar kepadanya, maka dia akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari mayit tersebut, karena dia wali min awliyaillah menurut mereka, ya. Wa subhanallah, terkadang apa yang mereka inginkan dari wali ini tadi terjadi. Ya. Misalnya anaknya sakit, kemudian dia datang ke kuburan wali ini, ya, nazar mau nyembelih seekor kambing misalnya untuk kuburan ini. Ya, karena ini kuburan keramat milik wali fulan. Subhanallah, dikabulkan oleh Allah. Anaknya sembuh setelah itu. Inilah barokah batinah. Yang bisa jadi terjadinya itu karena bantuan syaitan. Fitnah yang mana syaitan ingin menyesatkan orang tersebut. Maka kita katakan itu adalah barokah batilah. Barokah batilah. Ya, karena terjadinya dengan sesuatu yang menyelisihi Alkitab was sunnah. Ya, bahkan merupakan syirik yang besar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang tadi telah kita jelaskan bahwa barokah itu ada dua. Ada barokah yang terjadi dengan sesuatu yang disyariatkan, ada pula barokah yang terjadi dengan sesuatu yang ditangkap oleh panca indera kita, ya. Barokah yang terjadi dengan sesuatu yang disyariatkan, barakallahu fikum, ini ada beberapa jenis. Selama kita melaksanakannya sesuai dengan tuntunan syariah, maka kita akan mendapatkan berkahnya. Ya. Yang pertama adalah mencari berkah dengan perbuatan, ucapan, dan keadaan yang disyariatkan, yang ada dalilnya. Maka ini adalah keberkatan yang akan membawa kita kepada keberkatan yang benar, keberkatan yang sahih. Ya. Adapun contohnya kalau itu ucapan seperti zikrullah, zikir kepada Allah, ya. Yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka membaca kitabullah. Ya, dan mereka mempelajari kitabullah melainkan turun kepada mereka rahmat Allah, turun kepada mereka ketenangan, mereka diliputi oleh al-malaikah dan mereka disebut-sebut Allah pada orang-orang yang ada di sisinya, yaitu al-malaikah, dipuji-puji oleh Allah. Ya, berarti ini barokah dari zikir. Ya, empat keutamaan yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah. Ya, ada pula riwayat lain yang menyatakan man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Ya, hadis qudsi. Allah menyatakan barang siapa yang mengingat aku di dalam dirinya, aku akan ingat dia di dalam diriku. Ya. Zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ada pula riwayat dalam Sahih Al-Bukhari yang menyatakan kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan. Ada dua kalimat yang gampang diucapkan oleh lisan tetapi timbangannya berat di sisi Allah. Subhanallah wa bihamdih. Kemudian subhanallahil azim. Ya, ini semua adalah zikrullah yang barokah. Ini dari sisi ucapan. Demikian pula dengan tilawatul Quran yang telah kita sebutkan tadi. Ya. Ini adalah dalam bentuk ucapan. Adapun dalam bentuk perbuatan seperti seorang yang mencari ilmu. Ya. Perbuatan mencari ilmu itu banyak sekali barokahnya. Di antara barokahnya adalah mendapatkan keutamaan majelis zikir. Seperti yang tadi telah disebutkan. Kalau seandainya orang yang hadir di majelis ilmu ini tidak mendapatkan keutamaan lain, kecuali hanya keutamaan majelis zikir yang telah kita sebutkan tadi, itu sudah cukup untuk menunjukkan barokahnya. Ya. Di mana pada majelis itu turun rahmat Allah, turun ketenangan dari Allah, diliputi oleh al-malaikah, kemudian dipuji-puji oleh Allah di kalangan al-malaikah. Ya. Amalan mana lagi yang bisa kita mendapatkan keutamaan seperti ini? Ya. Jadi, ini barokah thalabul ilmi. Belum lagi keberkatannya yang masih banyak. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Ya. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agamanya. Maka orang yang mencari ilmu berarti Allah inginkan padanya kebaikan. Orang yang tidak mau mencari ilmu berarti Allah inginkan padanya kejelekan. Itu mafhumul hadis. Ya. Belum lagi riwayat yang menyatakan innal malaikata la tadhu ajnihataha talibul ilmi ridan bima yatlub. Bahwasanya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridha terhadap apa yang mereka perbuat. Malaikat saja meletakkan sayapnya karena senang, suka kepada para penuntut ilmu. Ya. Belum lagi orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu disebutkan di dalam riwayat di mana makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini memintakan ampun untuknya. Sampai ikan di tengah laut pun memintakan kepadanya ampun. Semoga Allah mengampuni dia. Ini perbuatan yang barokah. Menuntut ilmu itu banyak sekali keberkatannya. Yang kita sebutkan ini adalah sedikit dari sekian keutamaan menuntut ilmu yang merupakan keberkatan yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Contoh keadaan yang diberkati, yang ada dalilnya, yaitu al-istima' ala ta'am. Ya. Kondisi di mana kita makan bareng, ngumpul. Ya. Itu keadaan yang diberkati. Ya. Makanya, An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahih Abi Dawud. Ya. Beliau mengatakan, "Istami'u 'ala ta'anikum wa dzkuru 'ismallahi 'alaikum wa dzkuru 'ismallahi 'alaikum." yubarik lakum fi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah atasnya, niscaya Allah akan memberikan kalian berkat karena keadaan yang demikian. Ya. Sebenarnya ini keadaan yang islami kalau makan ngumpul bareng sama-sama, satu nampan 5 orang, satu nampan 10 orang. Cuma masalahnya sekarang ini kita sudah terbiasa dengan tradisi barat. Makan sendiri-sendiri, dewe-dewe. Ya. Enggak mau peduli dengan yang lain. Yang sini makannya kenyang dengan lauk yang enak, yang ini juga begitu. Ya. Kalau sakit-sakit sendiri. Ya, barakallahu fikum. Ini adalah gambaran tradisi mereka yang hidup secara individual. Sementara Islam itu mengajarkan kebersamaan, termasuk di dalamnya masalah makan. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yubarik lakum fi. Allah akan berkati kalian padanya kalau kalian makan secara bersama-sama. Nah, ya kita berupaya lah insyaallah setelah ini setiap ada momentum kesempatan ya, di mana kita bisa makan bersama, maka kita akan makan bersama supaya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Contoh lain misalnya seperti makan dari pinggir makanan. Ya. Dan tidak memulai makan itu dari tengahnya. Mulai dari pinggirnya dulu. Ya, yang paling dekat dulu. Jangan langsung ke tengahnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-barakatu tanzilu fi waqti ath-tha'am. Fakulu min hafatain wa la ta'kulu min wasih. Keberkatan itu turun di tengah makanan. Namun kata beliau, mulailah makan dari pinggir-pinggirnya. Dan jangan kalian makan dari tengahnya. Ya, mulai dari tengah, ya kan? Kemudian baru ke pinggir. Ini kurang tepat. Tapi mulailah dari pinggir, baru ke tengah. Nah, demikian pula misalnya keadaan lain, yaitu menjilat jari jemari setelah makan. Ya. Yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam riwayat Al-Bukhari, di dalam riwayat Al-Imam Ahmad, beliau alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menjilat jari jemari kita. Kemudian kata beliau, fa innahu la yadri fi ayyatihinna al-barakah. Karena dia tidak tahu fi ayyatihinna al-barakah. Keberkatannya itu di yang mana? Dari makanan tersebut. Jangan-jangan di makanan yang nempel di tangannya, yang nempel di jarinya. Kita makan lagi. Makanya kita diperintahkan untuk menjilat jari. Dan ini juga pelajaran bagi kita untuk bersikap rendah hati dan tidak angkuh. Ya. Walaupun makanan itu adalah makanan sisa yang berada di tangan kita, kita mau memakannya, tidak langsung mencelup. Ya. Terkadang sebagian kita merasa, ya, mungkin jijik, mungkin juga ada dalam hatinya keangkuhan, sehingga tidak mau makan makanan sisa yang ada di tangannya. Apalagi kalau dilihat oleh orang lain. Dibilang rakuslah nanti, kan gitu. Atau dibilang kurang makan. Al-Muhim As-Sunnah mengajarkan kepada kita untuk menjilatnya karena kita tidak tahu di mana keberkatan itu terletak. Nah, kemudian yang kedua, tapi yang pertama adalah mencari keberkatan dengan ucapan, perbuatan, keadaan yang disyariatkan. Yang kedua adalah at-tabarruk bil amkinah. Mencari keberkatan dengan tempat-tempat yang disyariatkan. Ya. Ada tempat-tempat yang dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Taala memiliki keberkatan yang cukup banyak sekali. Kebaikannya banyak yang bisa diraih oleh seorang yang mukmin. Di antaranya adalah masjid. Masjid di mana? Keberkatannya banyak sekali. Di mana masjid itu adalah rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kita tidak ragu bahwa rumah Allah ini penuh dengan keberkatan. Makanya salah satu golongan yang dilindungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari kiamat nanti, yaitu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di saat matahari itu hanya 1 mil dari atas kepala-kepala manusia. 1 mil itu adalah, sudah saya pernah sebutkan ya, seukuran tahu apa, ujung besi pengambil celak itu. Tahu tempat celak yang dari besi? Itu kan ada besi pengambilnya ya. Nah, ujungnya yang muncik itu disebut dengan mil. Cuma jarak segitu. Bayangkan, kita saja yang di dunia ini merasakan sedemikian panas di tengah terik matahari yang sedemikian hebat dalam keadaan jaraknya jauh sekali. Ya, ini 1 mil. Yang mana pada hari itu setiap orang akan ditimbun dengan keringatnya masing-masing sesuai dengan amalnya. Ada yang keringatnya sampai ke leher, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke perut, dan selanjutnya. Nah, di antara orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari yang manusia membutuhkan perlindungan dan naungan adalah seorang yang yata'allaqu qalbuhu limada bil masajid. Yang hatinya itu bergantung, terikat dengan masjid, selalu ingin masuk ke dalam masjid untuk ibadah sama Allah. Ini orang yang akan mendapatkan perlindungan pada hari itu dengan naungan Allah. Masjid ini banyak keberkatan. Terlebih lagi ada 3 masjid. Masjid apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Al-Masjidil Aqsa. Berapa nilainya kalau kita salat di Masjidil Haram dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya? Berapa? 100.000 kali lipat. Ya. Kalau Masjidil Haram kalau Masjid Nabawi tadi Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjid Nabawi berapa? 1.000. Kalau Al-Masjid Al-Aqsa 500. Ini juga keberkatan yang cukup banyak. Jadi kalau sempat kita dipanjangkan atau diberi kesempatan oleh Allah ya, untuk bisa haji atau umroh, memang jangan dilewatkan kesempatan untuk sholat sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Itu nilainya tidak terhingga. Ya. Bayangkan satu sholat di Masjidil Haram itu laksana 100.000 kali sholat di masjid yang lainnya. Di mana akan kita dapatkan kalau kita berada di selain Masjidil Haram? Tidak akan ada. Ya. Kita bisa mempersingkat waktu dan menghemat tenaga karena keberkatannya banyak. Ya. Sekali sholat nilainya seperti 100.000 kali sholat. Demikian pula Masjid Nabawi, 1 kali sholat 1.000 kali lipat. Ya. Al-Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Dibanding kita menghabis-habiskan waktu melihat tempat sejarah ini, sejarah itu, dan lain sebagainya, yang belum tentu ada faedahnya untuk kita. Ya. Cukuplah kita sudah tahu bahwa terjadi demikian, demikian, demikian. Ya. Kita banyak sholat di Masjidil Haram, itu jelas manfaatnya untuk tabungan kita di akhirat kelak. Demikian pula di Masjid Nabawi. Apalagi orang yang sudah berulang-ulang hajinya atau umrohnya. Untuk apa dia sering-sering ke tempat-tempat bersejarah itu tadi? Yang dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan pahala. Tidak ada jaminannya, tidak dari hadis, tidak pula dari Al-Quran. Tapi kalau ini jelas, ya. Orang yang sholat 1 kali sholat di Masjid Al-Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat, di Masjid Al-Aqsa 500 kali lipat. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini tempat. Masih ada lagi tempat-tempat yang memang diberkati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Bahkan yang lebih luas daripada masjid. Seperti misalnya kita tinggal di Mekah dan di Madinah. Yang merupakan kota suci, tanah suci. Yang telah dijadikan suci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberkatannya banyak. Nah, demikian pula yang ketiga adalah at-tabarruk bil azminah, mencari berkah dengan masa tertentu yang memang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan pula. Seperti apa? Seperti apa? Seperti bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan berkah. Banyak sekali keberkatannya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, kata Nabi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala dari Allah, diampuni apa yang telah lalu daripada dosanya. Demikian pula man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam lail, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Ini bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan itu ada satu waktu yang sangat besar keberkatannya. Apa itu? Hah? Lailatul Qadar. Yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr. Kebaikannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar. Pada malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ya. Bersungguh-sungguh untuk mencari kebaikan malam Lailatul Qadar yang kebaikannya jauh lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar itu, beliau di 10 malam terakhir melaksanakan itikaf, menghidupkan malamnya, ya, menjauhi keluarganya. Artinya menjauhi keluarganya, beliau tidak lagi melakukan hubungan suami istri. Ya. Dan juga beliau anehi salatu wassalam bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini yang ketiga, yaitu mencari berkah dengan masa-masa yang memang disyariatkan untuk kita mencari berkah. Baik. Berarti ada tiga. Ya. Pertama adalah mencari berkah dengan ucapan, perbuatan, dan keadaan yang disyariatkan. Dan ini pun selama ada dalilnya. Yang kedua, mencari berkah dengan tempat yang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan. Yang ketiga adalah dengan waktu yang disyariatkan, dengan cara yang disyariatkan. Kenapa harus kita kaitkan selalu dengan sesuatu yang disyariatkan? Karena kalau tidak disyariatkan, kita tidak bisa mengada-ada bahwa ini punya barokah. Dari mana kita tahu bahwa ini ada barokahnya? Dari mana? Kita tahu ini ada barokahnya karena ada pemberitaan dari Allah dan Rasulnya. Coba lihat apa yang dikatakan oleh Umar Ibn Khattab. Tatkala beliau mencium Al-Hajar Al-Aswad. Apa kata beliau? Wallahi ya Hajar, inni la a'lamu annaka Hajar. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Apa kata beliau? Demi Allah wahai Bangku. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, niscaya aku tidak akan pernah mau menciummu. Fa innaka la tanfa'u wa la tadur, karena engkau tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudharat. Kita mencium Al-Hajarul Aswad itu karena kita melihat Nabi. bukan karena ada keberkatannya nanti akan mendapatkan kebaikan ini, kebaikan itu. Ya sudah cium, setelah itu lanjutkan tawafnya. Ya. Tapi karena kebodohan, kalau kita melihat sebagian muslimin atau bahkan banyak dari kalangan kaum muslimin, kalau sudah di Al-Hajarul Aswad itu luar biasa. Ya begitu masuk tepatnya bahkan barangkali sampai lecet di dunia mencium Al-Hajarul Aswad. Kita tidak tahu apa yang dialaskan lama sekali dalam Al-Hajarul Aswad. Bahkan banyak pula di antara mereka yang hanya untuk mencium Al-Hajarul Aswad, dia tidak peduli kalau dia jatuh ke dalam perkara yang merupakan kemaksiatan kepada Allah, terutama wanita-wanita muslim. Dan terlebih khusus yang datang dari negeri kita ini, ya, tidak peduli dia. Ya. Walaupun dia berdesak-desakan dengan lelaki yang bukan mahramnya, ya, sampai terbuka cadarnya, sampai terbuka jilbabnya, khalas. Yang penting dia bisa cium Hajarul Aswad. Kadang dia diangkat sama laki-laki yang tidak tahu siapa ini, ya. Diuncal, dilempar untuk bisa sampai ke Al-Hajarul Aswad. Dia tidak peduli. Subhanallah, memang ada apanya Al-Hajarul Aswad? Ada apanya? Sampai saat gitunya. Padahal Umar bin Khattab mengatakan, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan mau menciummu. Nah, kita menciumnya semata-mata istibah Nabi SAW. Jadi artinya barakallahu fikum bahwa sesuatu itu kita cari berkatnya kalau ada dalilnya. Atau karena dia sesuatu yang memang sudah diketahui secara panca indera banyak barokahnya. Banyak barokahnya. Seperti makanan yang memang di dalamnya terkandung kemanfaatan-kemanfaatan menyehatkan begitu. Ya. Ini tidak mengapa karena mujarrab. Ya, secara hukum alam memang dia mengandung banyak kebaikan. Ya. Nah, demikian pula dengan minuman. Ya. Selama itu bisa diketahui secara hukum alam, dia mempunyai hal-hal yang memang mendatangkan kebaikan yang banyak bagi manusia, ini tidak mengapa. Karena ditangkap oleh panca indera kita, berarti Allah telah menjadikan di dalamnya keberkatan itu. Tapi kalau sesuatu yang masih kita tebak-tebak, kita reka-reka, kita sangka-sangka, ini tidak boleh. Nah, termasuk di dalam pembahasan ini adalah mencari berkah dengan sisa-sisa orang yang saleh. Memang orang saleh ini menjadi fitnah yang besar bagi umat tatkala umat itu jahil, tidak punya ilmu, sehingga mereka menjadikan banyak hal dari orang-orang saleh ini sebagai fitnah. Di antaranya mencari berkah dengan sisa-sisa orang saleh. Coba lihat orang-orang yang jahil yang tidak mengerti Alkitab Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kalau kiainya sudah minum dari gelas seperti ini, kemudian kiainya pergi, coba perhatikan apa yang terjadi. Ya, sebutan. Bahkan bukan hanya sekedar sebutan, bisa menjadi pertikaian, sengketa yang sulit. Nah, ala kulihal bahwa dua perkara ini harus kita perhatikan. Pertama, harus ada dalilnya secara syar'i. Yang kedua apa? Sesuatu yang memang ditangkap oleh panca indera kita diketahui bahwa di dalamnya mengandung unsur kebaikan yang banyak. Nah, maka inilah sebagai mukadimah dari pembahasan kita mengenai tabarruk. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita keberkatan yang cukup banyak, dan insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.